ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya tinggal bersama rekan kerja saya dan 6 orang laki-laki. Saya sedang dinas di sini. Yang saya mau tanyakan, apakah saya berdosa jika saya tidak membangunkan rekan kerja saya saat adzan subuh dikumandangkan? Karena terkadang mereka bangun jam 7 atau jam 8 pagi. Ya, kalau mereka muslim dan mereka sholat, ya biasanya juga subuh mereka pergi sholat, maka harusnya dibangunkan. Itu bentuk dari apa? Dari ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, kalau dia sanggup membangunkannya, dia bangunkan. Nah,